الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد. قل بسم الله الرحمن الرحيم رحمكم الله. Setelah kita baca kitab atau bab masalah al-ikhlas wa ihdar niyyah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam bab tersebut tiga ayat dalam surat Al-Bajinah, surat Al-Hajj dan surat Ali Imran dan 13 hadis. Yang pertama hadis yang masyhur innamal a'malu binniyat. Yang kedua hadis Aisyah radhiyallahu anha tentang adanya akan adanya jaisy yang menyerang Ka'bah. Yang ketiga juga hadis Ummul Mukminin Aisyah tentang tidak lagi hijrah dari Makkah, yang ada adalah jihad wa niyyah. Hadis yang keempat dari Jabir bin Abdullah tentang orang-orang yang tidak berangkat jihad karena sebab uzur selama memiliki niat, maka dia pun akan dapat pahala jihad. Yang semisal hadis kelima juga hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis yang keenam hadis Abu Yazid Ma'an bin Yazid Al-Ahnas terkait dengan sedekah, seorang yang berniat sedekah walaupun ternyata diambil oleh orang yang tidak dia inginkan, maka tetap dapat pahala sedekah. Di antara yang kita ingat dari hadis ini adalah Ma'an bin Yazid bin Al-Ahnas, ketiganya adalah sahabat. Termasuk taraif hadis ini, ya bapak, anak, anak bapak dan kakek, ketiganya adalah sahabat. Yang ketujuh hadis Sa'd bin Abi Waqqas ketika beliau sakit dan dikunjungi juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ke-8 adalah hadis Abu Hurairah terkait dengan innallaha liyanzuru ila isamikum. Hadis yang ke-9 hadis tentang masalah siapa orang yang benar-benar berjihadan Allah Subhanahu wa taala. Hadis Abu Musa bin Qais. Hadis yang ke-10 terkait dengan hadis Abu Bakrah, seorang yang sudah berniat membunuh, berkelahi berniat membunuh, maka si pembunuh dan yang berniat bunuh juga walaupun dia terbunuh masuk neraka. Hadis yang ke-11 hadis Abu Hurairah terkait dengan keutamaan salat jamaah. Hadis ke-12 ke-13 yang tadi kita baca siang hari, hadis Ibnu Abbas innallaha katabal hasanat wa sayyiat, dan hadis Ibnu Umar terkait dengan tiga orang yang masuk goa tertutup batu. Ini minimal ikhwan fillah rahimana rahimakumullah, kita ingat ya inti-inti dari 13 hadis ini dan sahabatnya, mudah-mudahan bermanfaat. Yang kedua, beliau rahimahullah membawakan bab at-taubah. Bab at-taubah, sebelum beliau rahimahullah membawakan ayat dan hadis, ya beliau sebut rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang hukum dan syarat at-taubah. Sebelumnya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, at-taubah kalau secara bahasa dari taba yatubu, yani raja' kembali. Secara bahasa taubah masdar dari taba yatubu taubatan. Idza raja'a, ini kembali. Adapun fil istilah, dalam istilah syariat, taubah adalah ar-ruju' min ma'siyatillahi ta'ala ila ta'atihi. Ar-ruju' kembali, ya, dari perbuatan maksiat kepada Allah kepada ketaatan kepadanya. Kembali yang tadinya berbuat maksiat, ya, kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, qala al-ulama, at-taubatu wajibatun min kulli dhanbin. Taubat wajibah, wajib dari semua dosa. Fa in kanat al-ma'siyatu bain al-'abdi wa bain Allah ta'ala la tata'allaqu bi haqqi adami, apabila dosa tersebut adalah dosa antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terkait dengan hak manusia, falaha salah satu syurut. Ia maka memiliki tiga syarat. Syarat diterima taubat, kalau itu adalah terkait dosa antara dia dengan Allah saja, tidak terkait dengan yang lain, dengan hamba Allah, maka harus terpenuhi pada tiga syarat. Ahaduha, syarat yang pertama adalah an yuqli'a anil ma'siyah. Dia mencabut dirinya dari perbuatan maksiat tersebut. Qala'a, ini arti asalnya mencabut. Dia berhenti mencabut dirinya. Kalau dosanya itu adalah tarku wajibin, tentunya bifi'lih. Kalau dosa dia itulah meninggalkan kewajiban, maka berarti dengan melakukannya. Dia selama ini meninggalkan sholat, maka harus segera. Yang yukliya ini dia segera melakukan sholat. Kalau dosanya itu adalah fi'lu al-manhiyat, kalau dosanya itu adalah melakukan manhiyat yang dilarang, berarti harus berhenti meninggalkannya. Selama ini dia minum khamr, maka harus menjauhinya. Ini ikhla'a. Wasali yang kedua, an yandama ala fi'liha. Dia menyesali ia perbuatan-perbuatan yang telah lampau yang dia lakukan. Menyesali, ya, kenapa dulu dia meninggalkan salat? Kenapa dulu dia berzina? Kenapa dia dulu minum khamr dan seterusnya? Wa salis, yang ketiga, an ya'zama ala ya'uda ilaiha abada. Iya, dia berazam, bertekad bulat, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya, untuk tidak kembali kepada perbuatan maksiat tersebut selamanya. Ini tiga. Qala fa in fuqida ahadus salasah lam tasihha taubatuhu. Kalau satu saja di antara tiga syarat tidak terpenuhi, ya, maka tidak sah taubatnya. Taubat menjadi sahih, sahihah, kalau terpenuhi tiga syarat tadi, ya, al-ikhla', an-nadam, wal-azmu, alla ya'uda ilaiha. Sebutin rahimahullah telah menyebutkan, sebetulnya kalau berdasarkan tatabbu', tidak tiga, bahkan katanya lima. Tiga yang disebutkan Imam Nawawi rahimahullah, ditambah dua yang penting, yang prinsip. Apa itu? Yaitu yang pertama al-ikhlas. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Taubatnya harus ikhlas. Bukan karena ria, bukan karena ingin dunia, bukan karena ingin cari muka. Semata-mata lillah, ikhlas. Kemudian apa lagi? Yang penting juga adalah, yaitu terkait dengan waktu. Iya, di zaman, di waktu yang masih mungkin diterima taubatnya. Sehingga hukum apa secara total ada lima. Yang pertama adalah harus ikhlas. Yang kedua, di waktu yang masih mungkin diterima taubatnya. Jadi ini terbagi dua. Waktu di sini, waktu yang terkait secara setiap individu atau secara umum. Kalau secara setiap individu, ya ini selama napas belum tenggorokan. Innallaha yakbalu taubat al-'abdi ma lam yughargir. Nanti kita baca hadisnya. Diterima taubat setiap individu, setiap orang selama nafas belum tenggorokan. Adapun secara umum seluruh manusia adalah selama matahari belum terbit dari barat. Seperti yang sudah kita bahas kemarin masalah hijrah. La tanqati'u al-hijrah hatta tanqati'a taubah wa la tanqati'u taubah hatta tagruba samsu min maghribiha. Hijrah iya tidak terputus. Terus disyariatkan sampai terputusnya kesempatan taubat. Dan kesempatan taubat itu terus ada ya sampai terbitnya matahari dari barat. Ya al-ikhlas di waktu yang masih mungkin diterima taubat, kemudian tiga lagi yang disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah, lima. Syarat sah taubat lima. Itu kalau terkait dengan dosa antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Adapun kata beliau, wa in kanat al-ma'siyatu tata'allaqu bi adamiyyin fasyurutuha arba'ah. Adapun kalau maksiat tersebut terkait dengan hamba Allah Subhanahu wa taala dengan manusia, maka syaratnya ada empat. Kalau dengan tambahan kita berarti harus enam. Hadhihi tsalatsa. Iya, tiga berarti tadi kalau kita lima dengan yang disebutkan ditambah satu lagi yaitu wa an yabra'a min haqqi sahibiha. Dia harus tabarru, ya berusaha melepaskan tanggungan ya hak diberikan kepada pemiliknya. Qala fa in kanat malan aw nahwahu raddahu ilai. Kalau hak tersebut berupa harta atau semisal, maka dia kembalikan. Dia pernah mengambil ya jam tangan temannya, jam tangan saudaranya atau barang temannya. Kalau mau taubat maka dia harus terpenuhi 6 syarat. Ikhlas di waktu masih mungkin diterima taubat, yang ketiga berhenti di perbuatannya, yang kelima menyesal, yang keenam berazam bertekad untuk tidak mengulangi, yang keenam segera dia kembalikan. Ini tabarru. Kembalikan kepada pemiliknya. Wa in kanat hadd qadhafin wa nahwahu makana minhu aw talaba afwa. Kalau dosanya tersebut terkait dengan qadhaf, dia pernah menuduh zina saudaranya, maka bagaimana bentuk tabarrunya? Bentuk tabarrunya itu adalah dengan makanahu minhu. Iya, dia memberikan kesempatan untuk ya teman tersebut mengadukannya sehingga ya dia terkena kisos, terkena hukuman hadul qadhaf, atau iya dia minta maaf, minta dihalalkan, minta maaf kepada orang tersebut. Qala wa in kanat ghibatan istahallahu minha. Dan kalau seandainya itu ghibah, ya maka minta dihalalkan. Alhamdulillah rahimah wa rahimahumullah. Khusus masalah ghibah ini banyak pembahasan para ulama kita. Kalau seorang pernah menggibahi temannya, bagaimana bentuk taubatnya? Ya, apakah datang minta dihalalkan? Ya, afwan, saya dulu pernah menggibahi antum. Ya, atau tidak? Yang jelas sama. Dia harus ikhlas, dia harus di waktu yang masih mungkin taubat diterima, ditambah tiga lagi pernyataan Imam Nawawi rahimahullah, berhenti, menyesal, bertekad kuat tidak mengulangi. Yang keenamnya, apakah dia datang minta dihalalkan? Yang saya lebih cenderung dengan pendapat para ulama yang menyatakan tafsil, rinci. Apa rinciannya? Kalau seandainya iya, ucapan ghibah dia sudah sampai kepada temannya, maka hendaknya dia datang. Dia datang, dia berani. Sebagaimana dia lancang melakukan ghibah, dia datang. Beranikan diri, menyatakan, afwan saya salah. Iya, apa yang telah antum dengar, engkau dengar dari ucapan saya yang salah ini, saya bertobat kepada Allah dan minta dimaafkan, dihalalkan. Itu kalau sudah sampai kepada pihak yang kita ghibahi. Adapun kalau belum sampai, iya, maka tidak perlu. Tidak perlu. Iya, malah akan mendatangkan permusuhan. Pernah di satu majlis bertiga, khusus ucapan bertiga, qadallahu ma syafa'a qad bayyana tersebut kemudian tergiring menggibahi seseorang. Iya, apa kemudian dalam keadaan belum terdengar datang besoknya, afwan tadi malam bertiga ana cerita-cerita akhirnya ghibahi kamu. Ini enggak mesti. Iya, tapi antum panggil dua orang yang tadi malam itu berbicara, iya, kita bilang, iya antum bilang ini tadi malam kita salah. Astagfirullah, kita minta ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah. Tidak boleh kita ghibahi saudara kita. Kemudian, iya, doakan dia. Kemudian, puji-puji dia di hadapan orang lain. Iya, untuk mengembalikan apa yang sudah antum cemarkan namanya. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Terakhir, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, wajibu an yatuba min jami'i dzunub. Iya, wajib bertaubat dari seluruh dosa. Fa'in taba min ba'diha sahat taubatuhu. Kalau dia baru bertaubat dari sebagian dosa, sah taubatnya. Inda ahlil haq. Min dalika dzam, ia dari dosa yang dia taubat darinya. Wa baqi alahil baqi. Ya, dia peminum homer, dia tukang riba, rentenir, tapi baru taubat dari minum homernya. Belum taubat dari ribawinya. Sah taubat dari minum homernya, tapi tetap dia harus taubat dari yang lainnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Fadhal barakallahu fiikum.